sejenak saat melihat dirimu. Aku tak tahu apa yang harus kulakukan. Mungkin hati ini hanya untukmu sayangku, tapi aku bukanlah kekasihmu. Aku hanya bisa mengagumimu. Dan tak bisa sayangi kamu. Oh, dan tak akan pernah mendapat kamu. Aku sungguh sayang dan cinta pada dirimu. Yakinkan dirimu bahwa ku memang cintamu. Untuk bisa dapatkan cintamu, oh sayangku. Tapi kau tetap saja menolakku.